wajah kesedihanmu. Tidakkah menyesal padaku? Hatiku telah hancur masa lalu dan terluka tiada obatnya. Anggap diriku penggantinya. Kan memetik bulan bintang, asalkan hatimu